Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Wa ma'asyiral ikhwah hafizani wa hafizakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberikan taufik kepada kita juga untuk bisa melaksanakan al-ibadat, ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuknya. Baik, yang utama di antaranya adalah as-siyam, berpuasa, wa qiyamul lail, salatu tarawih di malam harinya, as-sadaqah, bersedekah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan hasung. La syak bahwasanya nasihat-nasihat ataupun taujihat berkaitan dengan semangat dalam beramal di bulan Ramadan sering sekali kita dengar, sering sekali kita diingatkan, dan memang itu yang sepantasnya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita menyia-nyiakan bulan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan ampunan, rahmah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan al-amalu salih fi, namun kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka sepatutnya, seyogianya adalah kita memang sering diingatkan, sering dihasung, sering dimotivasi untuk semangat beramal di bulan Ramadan. Namun yang menjadi satu poin penting, dan ini adalah al-mabhas, perkara yang akan kita sampaikan, kita akan bahas di kesempatan kali ini, satu poin yang penting yang tentunya tidak kalah pentingnya dengan semangat di dalam beramal di bulan Ramadan adalah menjaga amal-amal tadi, menjaga ibadah-ibadah tadi agar tidak gugur, agar tidak sia-sia, agar membuahkan hasil. Kita mendapatkan dari amal ibadah yang kita laksanakan tersebut berkah, rahmah, wa maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seyogyanya bagi seorang muslim yang berpuasa, yang dimana maksud utama dari as-siyam tersebut adalah at-taqwa. Untuk seorang itu melatih dirinya semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik dari sisi ibadahnya, akhlaknya, perangainya, tindak tanduk dan tingkah lakunya. Maka tidak semata-mata menjaga diri atau meninggalkan dari rasa lapar dan haus, serta menunaikan hasrat berhubungan. Tidak semata-mata itu, tapi lebih daripada itu, puasa al-hikmah minhu, hikmah darinya diantaranya adalah untuk melatih diri kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah dari as-siyam, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka dalam rangka untuk tahqiq tilkal ghayah, untuk merealisasikan tujuan utama dari kita berpuasa tersebut, kita menjadi lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu juga diantara tanda puasa kita diterima oleh Allah ataukah tidak, adalah dengan salahun nafs, si jiwa itu semakin baik, seorang itu semakin dekat dengan Allah, dia merasa pada dirinya tambahan keimanan, dia merasa pada dirinya rohah fil ibadah, merasa ketenteraman di dalam ibadahnya, walhub fil amali soleh, semakin cinta di dalam beramal soleh, semakin dirinya itu menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bertentangan dengan asas ketakwaan. Hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wa la amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, az-zur, dan masuk di situ ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya al-ma'asi secara umum, baik itu al-ghibah, namimah, as-sab, wasyatam, wal-la'an, mencela, mengejek, merendahkan, menghina orang lain, menjatuhkan kehormatan seorang muslim, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang buruk. Wal amal bih, begitu pula dia tidak meninggalkan beramal dengannya. Tidak meninggalkan al-ma'asi, berpuasa tapi kemaksiatan-kemaksiatan yang dulunya dia lakukan tidak berhenti karena puasanya, masih saja dia lakukan. Hanya sebatas seorang itu menahan lapar dan minum. Maka yang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama sekali dengan puasanya. Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, sama sekali tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan tipe-tipe puasa yang seperti ini, karena tidak terrealisasi padanya tujuan utama dari puasa tersebut, yaitu takwa, dia masih saja melaksanakan al-ma'asi, kemaksiatan, dan perkara-perkara buruk yang lainnya. Dan di antara perkara-perkara yang merusak as-saum, bahkan amalan-amalan yang lainnya, adalah penyakit hati. Oleh karena itu, tajuk atau judul yang kita sampaikan di kesempatan kali ini adalah menata hati. Yakni memang maksudnya untuk memperbaiki hati. Karena la syak bahwasanya yang namanya al-qalb, yang namanya hati, adalah ra'sul badan, inti dari jasad kita. Artinya, ketika qalbu ini adalah qalbu yang bersih, baik, suci, fihi iman wa taqwa, betul-betul qalbu itu terisi dengan keimanan, takwaan, dan bersih dari segala macam penyakitnya, penyimpangan-penyimpangan hati, minar riya wa syirik, baik itu berupa riya, syirikan, keyakinan-keyakinan sesat, menyimpang, atau yang lainnya seperti al-hasad, al-ghish, dan yang lainnya, maka ini akan menjadi sumber salahul badan, sumber dari bagusnya amalan yang lainnya. Namun sebaliknya, ketika qalbu itu tercampuri, terusaki, dan terkontaminasi dengan amradul qulub, dengan penyakit-penyakit hati, maka ini berpotensi atau bahkan bisa menjadikan amal-amal yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan, sia-sia. Wa min amradil qulub, dan di antara perkara-perkara yang merupakan penyakit hati yang wajib untuk kita hindari, selain kita itu dihasung untuk semangat ibadah, tapi juga kita harus dan wajib untuk menjaga ibadah kita itu agar tidak hancur. Yang pertama adalah al-hasad. Seorang tidak suka, seorang benci ketika saudara muslim yang lainnya mendapatkan nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini ta'riful hasad. Karahiyatu ni'matil ghair. Seorang itu semata-mata dianggap tidak suka dengan kenikmatan yang dilimpahkan kepada orang lain, kepada saudaranya sesama muslim, dalam bentuk apapun itu. Seorang mendapatkan nikmat dalam bentuk kelapangan rezeki, usahanya lancar, dagangannya laris, omsetnya naik, tapi dia melihat pada dirinya tidak seperti orang tersebut. Kemudian muncul pada dirinya rasa iri, rasa tidak suka. Maka ini hasad. Ataupun nikmat tersebut berupa nikmatud din, nikmat yang berkaitan dengan agama. Ketika seorang melihat dakwah di satu tempat menyebar, sukses, berkembang dengan baik, banyak peminatnya, solid, kuat ta'awunnya, dan yang lainnya, dia justru merasa seperti tersaingi. Dia justru seakan-akan sedang berkompetensi, berkompetisi. Dia kalah saing, seakan-akan dia dipermalukan. Dia tidak suka dengan kesuksesan dakwah yang itu padahal dakwatul haq di sebuah tempat atau yang diampu misalnya pada orang lain. Ini juga al-hasad. Maka al-hasad menimpa kepada seorang, baik itu dalam kenikmatan yang sifatnya duniawi, harta, usaha, rumah, kendaraan, pakaian, mobil, jodoh, ataupun dalam masalah ad-din, masalah agama, ilmu, dakwah, amal saleh. Maka hal-hal yang seperti ini wajib dan harus kita stop. Wajib dan harus kita bersihkan. Apabila kita melihat pada diri kita ketika saudara kita sesama muslim justru kita malah benci, tidak suka, iri ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih, maka ini adalah alamatul hasad, yang dimana Rasulullah SAW memperingatkan dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Iyakum wal hasad, hati-hati kalian dari penyakit hasad, iri dengki, tidak suka ketika saudaranya yang lain mendapatkan kenikmatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena yang namanya penyakit hasad ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Maka harus berhati-hati, jangan sampai kita mungkin semangat beribadah, semangat sedekah, semangat qiyamul lail, semangat qiraatul Quran, tapi masih dalam diri kita itu hasad pada orang lain. Ketika ada orang yang misalnya bersedekah lebih banyak daripada dirinya, dia merasa panas. Ketika ada orang yang beramal lebih daripada dirinya, dia justru merasa panas. Dia juga adalah orang yang pada hakikatnya asalnya semangat ibadah, tapi ketika melihat orang lain ada yang lebih daripada dirinya, dia menjadi panas. Maka ini diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum al hasad, hati-hati kalian dari penyakit al hasad. Karena penyakit hasad ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan yang ada, menjadikan amal ibadah yang kita lakukan ini bisa gugur. Kenapa? Di antaranya disebutkan oleh ulama una, karena yang namanya hasad, seorang ketika sudah terjangkit penyakit hasad seperti ini, tidak bersih hatinya. Dia akan cenderung berbuat zalim kepada saudaranya yang dia hasadi. Entah bil kalam atau bil fi'il. Entah itu dengan ucapan, tutur katanya, dia akan melakukan kezaliman. Atau dengan bahkan tindakannya, dengan ucapan masalan, dihibai, disebarkan info-info dusta, si fulan itu kok tiba-tiba bisa beli ini, bisa beli itu, padahal fulan itu apa pekerjaannya? Ini jangan-jangan dia ngambil, jangan-jangan dia menyebar berita-berita dusta. Terdorong untuk melakukan kezaliman terhadap saudaranya karena hasad itu tadi. Akhirnya karena tutur kata yang tidak tertahan tadi, karena dorongan hasadnya, kebaikan-kebaikan yang dia amalkan, walaupun dia banyak yukthir min qiraatil Quran, yukthir min qiyamul lail, yukthir min asyam wa ghairi dhalika minal ibadat, tapi ketika dia tidak menjaga lisannya, justru ibadah-ibadahnya ini akan diberikan kepada saudaranya pahalanya pada yaumul qiyamah sebagaimana fil hadis. Karena kedzaliman dirinya terhadap orang lain, akhirnya ibadahnya tidak bermanfaat pada dirinya, justru akan bermanfaat, akan menjadi tabungan bagi saudaranya yang dia zalimi, baik itu dengan tutur katanya itu tadi. Diribai, oh si fulan itu begini, begini, begini. Menyebarkan berita-berita hoax, dusta. Menyebarkan isu-isu miring dan yang semisalnya terhadap kehormatan saudaranya. Nah, atau semisal, jangan sama si fulan. Si fulan itu kasusnya banyak. Si fulan itu, ini. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. karena melihat ketika saudaranya yang lain ternyata mendapat kenikmatan lebih. Nah, atau bahkan bisa sampai pada taraf tindakan. Al-Muhim, ini diantara hikmah. Kenapa yang namanya penyakit perangai hasad ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW, wahwa awalu dham usiya bihillah, dan itu adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala dimaksiati dengannya. Ketika iblis yang walaupun yukthir minal ibadat, dulunya awalnya seorang ahlul ibadah, tapi ketika melihat ada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan, Allah muliakan, yaitu Nabiullah Adam, iblis hasad, dengki, dan merasa bahasanya dirinya lah yang layak untuk diunggulkan. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dirinya, saya tidak mau untuk sujud kepada dirinya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, mendapatkan la'ana minallah subhanahu wa ta'ala karena penyakit al-hasad. Nah, karena penyakit al-hasad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ta'kulun narul hatab, di mana yang namanya penyakit hasad itu memakan amal kebaikan sebagaimana api itu bisa melahap kayu bakar, bisa menghanguskannya. Maka begitu pula yang namanya hasad bisa menghanguskan dan menghabiskan amal soleh. Padahal bagi seorang muslim yang wajib ketika mendapatkan dan melihat saudaranya yang lain mendapatkan nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala, al-wajib adalah al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Kaif, yaitu dengan melihat bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaranya berupa kenikmatan, berupa minnah, itu adalah takdir minallah, adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lahul i'tirad, maka tidak boleh untuk dia protes, tidak boleh bagi dia itu seakan-akan tidak suka dengan keputusan Allah tersebut. Karena pada hakikatnya ketika seorang itu mendapatkan nikmah minallah, itu adalah keputusan dari Allah. Wallahu hakim. Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya, tidak pernah zalim. Tidak salah ketika menempatkan satu hal. Maka begitu pula dalam sisi kenikmatan, seorang yang hasad pada hakikatnya dia adalah seorang yang seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan secara sadar maupun tidak sadar menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya pemberian Allah ini salah, harusnya bukan untuk si fulan, harusnya untuk saya. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Kenapa si fulan dapat, saya enggak? Seakan-akan menuduh Allah tidak adil, tidak hikmah. Maka ini menunjukkan kelemahan imannya bil qada'i wal qadar. Padahal yang wajib adalah ketika dia melihat nikmatan pada orang lain, dia yakin itu adalah ketentuan minallah subhanahu wa ta'ala. Wala yamna', dan bukan berarti hal itu menghalangi kita ketika kita tidak benci, tidak hasad kepada kenikmatan orang lain. Bukan berarti kita tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang sama atau bahkan lebih. Boleh bagi kita, bahkan disyariatkan bagi kita untuk meminta. Kita jangan menghasati kenikmatan orang lain, kita jangan benci kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, tapi mintalah kepada zat yang memberi kenikmatan tersebut, atau bahkan mintalah lebih daripada itu. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian itu mengharapkan, yakni hasad, benci, menginginkan kenikmatan orang lain berpindah kepada dirinya. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian lain dari yang lainnya. Lirijali nasibu mimaktasabu. Laki-laki itu mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang diusahakan, apa yang diamalkan. Walinisai nasibu mimma tasakna. Begitu pula wanita pun seperti itu, mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadlih. Namun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berangan-angan untuk kenikmatan orang lain pindah kepada diri kita, atau benci mendapati orang lain mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, namun memerintahkan kepada kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, minta saja kepada Allah. Wallahu wasi'un karim. Allah Maha luas, Allah Maha pemurah, Allah Maha pemberi. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan si fulan kenikmatan yang besar, yang bahkan lebih daripada kita, maka Allah Maha mampu untuk memberikan kenikmatan tersebut kepada kita, sama atau bahkan lebih besar. Dan kenikmatan Allah Maha luas. Nah. Dan keutamaan yang seperti ini, yakni betul-betul perhatian di dalam pembersihan hati, pembersihan al-qalbu, ini lebih utama daripada seorang yufir minal ibadat, tapi masih ada pada dirinya penyakit-penyakit hati. Seorang yang bersih hatinya walaupun dari sisi amal ibadahnya dianggap biasa, tidak sebagaimana yang lainnya, atau bahkan lebih daripada yang lainnya, ini lebih baik daripada orang yang mungkin memiliki keutamaan yang begitu banyak. Ilmu, amal soleh, dakwah, tapi terjangkit pada dirinya al-hasad. Sehingga dari penyakit hasadnya ini menggugurkan dan menghancurkan amal ibadahnya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang panjang dari hadis Anas bin Malik, yang khulasah atau ringkasnya, pernah satu ketika Rasulullah SAW bermajelis dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya tole alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di tengah-tengah kalian salah seorang penghuni surga. Rasul menyebutkan akan datang seorang yang dia adalah penghuni surga, pasti masuk surga. Maka keluarlah seorang dari kalangan Ansar yang dalam keadaan wajahnya, lehiyahnya itu basah dengan air wudhu, dan dia sedang membawa sendalnya. Dan dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian di hari berikutnya, Rasulullah SAW berkata lagi hal yang sama. Ya tali alaikum rajulun min ahli jannah. Akan muncul di tengah-tengah kalian seorang dari penghuni surga. Muncul orang yang sama lagi. Terus seperti itu 3 kali. Sampai akhirnya salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berazam untuk melihat orang ini, memperhatikan orang ini. Kenapa Nabi SAW sampai mengatakan orang ini min ahlil jannah, dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ada amalannya. Maka beliau berazam untuk mendekati orang ini dan bersama orang ini selama 3 hari 3 malam. Bermalam melihat kesehariannya, ternyata kesehariannya tidak ada yang spesial menurut sahabat tadi, Abdullah bin Amr ibn al-Aus. Tidak ada yang spesial, amalan apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Sehingga pada awalnya beliau menganggap dari sisi mana Rasulullah SAW menyebutkan beliau min ahli jannah, padahal amalannya tidak sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, atau sama seperti kaum muslimin yang lainnya, normal-normal saja, biasa-biasa saja. Maka setelah beliau memperhatikan selama 3 hari, beliau menjelaskan tujuannya. Kenapa beliau terus memperhatikan beliau selama 3 hari ini? Maksudnya, beliau adalah orang yang disebut oleh Rasulullah SAW min ahli jannah, dan kamu terus yang keluar. Maka saya penasaran, amalan seperti apa yang membuatmu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW demikian? Maka kata orang tadi, saya tidak memiliki amalan apapun kecuali yang kamu lihat. Yes, amalannya biasa, kayak kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada yang spesial. Yani tidak ada yang lebih dibanding kaum muslimin atau sahabat yang lainnya. Namun, beliau menjelaskan, ma huwa illa ma ra'ait. Amalan saya, ya sebatas yang kamu lihat. Hanya itu saja. Wa yara anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kecuali memang saya tidak mendapati pada diri saya rasa benci kepada kaum muslimin yang lain. Saya tidak merasa benci pada orang lain. Kebencian yang sifatnya duniawi, bukan syar'i. Biasa saja. Begitu pula, wala ahsidu ahadan ala khairin atahullahu iya. Saya pun tidak pernah hasad kepada seorang pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan padanya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu keputusan Allah, itu takdir Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hasad, itu keputusan Allah. Saya tidak protes. Maka ketika beliau menjelaskan bahasanya, orang ini adalah orang yang bersih hatinya, artinya tidak terkotori dengan diantaranya penyakit hasad, kata Abdullah pada akhirnya, hadhihi allati la nutiquha. Ini yang kita tidak mampu. Ini yang sulit untuk kita praktekkan. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahasanya, kebersihan hati itu di antara sebab terbesar yang menjadikan seorang masuk dalam al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat di mana sama sekali tidak bermanfaat anak-anak keturunan kalian, mau kaya, mau seperti apa, tidak ada manfaatnya. Keluarganya mau seperti apa, tidak ada manfaatnya. Begitu pula harta tidak akan ada manfaatnya, sekaya apapun dia, sekuat apapun jabatannya, tidak ada manfaatnya yaumul qiyamah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah pada yaumul qiyamah dengan hati yang bersih. Artinya, orang-orang yang hatinya bersih ini adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Naam. Maka dari hadis ini bisa kita petik faedah bagaimana fadilat, keutamaan seorang yang bersih hatinya walaupun amalannya mungkin dianggap biasa, tidak spesial, tidak ada yang menonjol dari dirinya. Tapi dia membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit yang bisa mengotorinya. Minal hasad wal ghish wal ghil dan yang lainnya. Dan ini adalah tanda dari kesempurnaan iman seseorang. Ketika seorang itu justru bersih hatinya terhadap kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kalian. Yani seorang tidak akan mencapai tingkatan derajat iman yang sempurna sampai dia mencapai tingkatan ini. Hatta yuhibba li akhi. Sampai dia senang, cinta kepada saudaranya sesama muslim yang lainnya. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri? Artinya ketika seorang muslim mendapatkan kenikmatan, dia ikut senang. Sebagaimana dia ikut senang ketika dia mendapatkan kenikmatan, saudaranya mendapatkan nikmat, dia senang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad.